Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira aba'an. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Man ya'rif. Al-Mubtada hal dari apa? Isman Mubtada hal dari Mubtada hal akawanihi Isman hal min Al-Mubtada Al-Khabar Al-Khabar Al-Khabar Al-Sibuhu Yungkori Manbu walam terfi obama Walha Mafailuhu Mafailuhu bangun satir Takiruhu Anta Walha Bumir mutasil Mabini Arabama Di mahali Rabbin Mafulungi Katana Tar Jar Jaratun Jaratun Liqawlin Mahduf Liqawlin Mahduf Kana Fi'l-Madi Nakis Fi'l-Mab Fi'l-Mab Nakis Mabni Al-Fatih Sayyidan Khobar kana mansubun wa alamat rasbi al-fatih. Umar isim kana marfu wa alamat rasbi al-fatih. Ma'ana al-bayt? Ma'ana al-baytnya? Dan sebagai isinya. Terus dan menasabkan khobarnya. Iya. Seperti kana sayyidan Umar. Iya. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Ma ma'na kana? Ma'na kana apa? Terus ya, subutu madmunil jumlah li lismiha. Subutu madmunil jumlah lismiha. Imma tawaman misalu kana rabbuka qadira wa imma ma'al inqita' misal kana syekhu saban syaban wa imma ma'al hal mitlu kuntum khaira ummah wa imma ma'a al-istighfar mitl yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira mustatira itu makna dari bah kana subut madmun al-jumlah ismiha ya menetapkan kandungan jumlah untuk isimnya imma ma'al dawam wa imma ma'al inqita' wa imma ma'al hal wa imma ma'al istiqbal Kemudian di sini, kenapa al-musannif rahimahullah mendahulukan penyebutan khobar dari mubtadanya? Kakana sayyidan Umar. Kenapa tidak dikatakan kakana Umar sayyida sesuai dengan asalnya, sesuai dengan asal urutannya? Jawabannya bagaimana? Karena dua sebab. Yang pertama, amalan karena kepada khobar itu abyan, azhar, lebih tampak, lebih jelas daripada amalan dia kepada isimnya. Karena kepada isimnya ya tidak begitu jelas, karena dia sebelum dimasuki apa karena pun rofa. Sehingga orang-orang kufa berpendapat bahwasanya karena itu amalannya hanya menasobkan. Adapun rofa ya tetap seperti keadaan sebelum dimasuki apa oleh karena. Terus alasan kedua apa? Ya, dalam rangka menjaga rawi al-bait. Rawi al-bait itu adalah apa yang satu bait itu dinisbahkan kepadanya. Lamiyah, nuniyah. Ya. Di sini rawi al-baitnya dengan sukun, maka harus juga yang setelahnya potongan bait yang kedua juga dengan sukun. Ya. Jelas ya, tarfa'u kana al-mubtada isman al-khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar. Ka kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha. Ini masih tanggung ya, fasi awan fakka sampai situ. Ya. Ma ma'na dhalla ittisafu al-mubtada bil khabar fi waqti an-nahar. Arabata ittisafu al-mubtada bil khabar fi ya fi al-lail, adha fi waqti duha, asbaha fi waqti as-subh, amsa fi waqti al masa. Wa sara, ma makna sara? Hah? Ya. Makna sara adalah at-tahawul ya, min sifah ila sifah ukhra. Sara maknanya adalah at-tahawul min sifah ila sifah ukhra. Ya, bisa juga ditambahkan ya, litahwil wal intiqal, misal litahawul wal litahwil, litahwil wal intiqal min dhatin ila dhatin aw min sifatin ila sifatin. Jadi syarat maknanya at-tahwil, perubahan, wal intiqal dan perpindahan, min dhatin ila dhat, dari satu zat kepada zat yang lain. Contohnya min dhat, perubahan dari satu zat bentuk kepada bentuk yang lain. Sarat tinu ibriqa. Jadilah tanah itu ibriq. Syarat ya. Aw min sifatin ila sifah, atau dari satu sifat kepada sifat yang lain. Sifat saja, bendanya, zatnya tidak berubah. Saral adwu habiba, jadilah musuh itu habiba. Habib, kakasih tadi musuh menjadi apa? Orang yang dicintai. Dan semisal soro dalam amalan, adalah apa yang sepia. Walau begitu silakan. Mithlu soro fil amali ma wafaqaha fil ma'na. Ya, mithlu sara fil amal, ya semisal sara dalam amalan, merafakan isim, menasukkan khabar, adalah ma wafaqaha, apa yang mencocoki sara fil makna, dalam makna. Minal af'al, dari fil fi'il. Ya, ini semisal sara dalam hal amalan, merafakan isim, menasukkan khabar, adalah fiil-fiil yang semakna dengannya. Dan itu ada 10 fiil, diantaranya yang pertama adha, yang masdar aidan itu. Adha itu mana yang ada. Adha ya ibu. Adha. Ya, diantara contohnya adalah seperti pada potongan ucapan penyair. Wabil mahdi hatta adha. Hatta adha ja'dun anab nato anab nato. Wabil mahdi hatta adha ja'dun anab nato. Wabil mahdi dengan al-laban al-khalis, dengan apa? Susu air salah, susu yang murni. Hatta sampai ja'ad nama orang adha sara anat napo tawil al-qamah, tinggi perawakannya. Sering minum apa air susu murni sehingga apa perawakan tubuhnya menjadi besar tinggi. Wabil mahdi hatta adha ja'dan anat napo. I'rabnya sama ya, ja'ad isimnya kemudian anat napo khabarnya. Kemudian yang berikutnya raja'a. Raja'a. Ya. Jadi raja'a ada maknanya yang seperti sara. Kalau dia maknanya seperti sara ya maka dia beramal seperti sara. Kalau tidak ya biasa. Bukan seperti sara. Ini falamma raja'a Musa ila qaumihi rabban asifa, itu bukan bermakna sara. Khusus raja'a yang bermakna sara seperti dalam hadis la tarji'u ba'di kuffara. La tarji'u ba'di kuffara. Ya, kufara khabar dari apa? Raja'a. Ini maknanya la tasiru ba'di kufara. Janganlah kalian menjadi kufara ya, setelah sepeninggalku. Kemudian ada. Ada. Di antara contohnya adalah ucapan asy-syair. Wa kana mudilli. Wa kana mudilli man hudi man huditu bi rusydihi. Wa kana mudilli man huditu bi rusydihi. Falillahi mughwin 'ada bi rusydi amira. Saya diktekan dua kali saja ya, karena banyak. Wa kana mudilli man huditu bi rusydihi. Falillahi mughwin 'ada bi rusydi amira. Dan adalah mudilli itu sebagai khabar kana muqaddam. Man huditu man isimnya kana. Orang yang huditu birushdihi, aku dikasih petunjuk dengan sebab bimbingannya, adalah orang yang dia juga mudilli, menyesatkanku. Kemudian dia pada bait berikutnya menunjukkan ta'ajubnya. Falillahi, ini ta'ajub. Falillahi mughwin 'ada birushdi amira. Alangkah ajaibnya seorang yang dia mughwin, penyesat, ada di rusydi amira, dia menjadi amir, ya amir dengan sebab rusyd, kelurusannya. Ya, falillahi mughwin ada di rusydi amira. Di sini syaitnya ada di rusydi amira, ada dhamir huwa kembali kepada mughwin, amira khabarnya ada. Falillahi mughwin ada di rusydi amira. Sebutnya di dalam Al-Ashmuni juga, syarah Al-Ashmuni. Kemudian istahala. Istahala. Seperti dalam potongan hadis tentang itu Rasulullah bermimpi berada di satu sumur, kemudian beliau bersama beliau ada ember, kemudian Abu Bakar mengambil satu atau dua ember, kemudian setelah itu enggak kuat lagi. Ini mensyaratkan kepada masa khilafah beliau yang sebentar, masa khilafah beliau yang sebentar. Kemudian datang Umar dan beliau ya disebutkan di situ fastahalat ghorban. Jadilah ember tadi yang kecil menjadi besar. Ghorban itu dalun kabir. Fastahalat ghorban, ini sarat. Fastahalat ghorban, jadilah ember tersebut menjadi besar. Kemudian qa'ada. Qa'ada. Arhafa syafratahu hatta qa'adat ka'annaha harbah harbatun. Arhafa syafratahu hatta qa'adat ya ka'annaha harbatun. Ya. Ya, Zamakhsyari menyentuhkan dengan ayat fataq'uda madmuman mahdhulain. Kemudian hara yahuru ya. Hara yahuru seperti dalam musyafar menyair wa mal mar'u illa kashihabi wudhu'ihi yahuru ramadan ba'da idh huwa sati'u. Wamal mar'u tidaklah seseorang itu illa kashihab seperti suali melainkan seperti shihab cahaya api atau meteor wabau'ih dan juga cahayanya yahuru ramada sara ramada dia akan menjadi ramad tanah debu ba'da idh huwa sati' setelah sebelumnya dia bercahaya bersinar. Wamal mar'u illa kashihabi wabau'ihi yahuru ramada yahuru ramada ba'da idh huwa sati'. Kemudian irtadda seperti dalam ayat Al-Quran surat apa? Al-Kahf ya. Surat Yusuf ya. Alqahu ala wajhihi fartadda nasira. Alqahu ala wajhihi fartadda basira yani sara. Kemudian juga tahawwala. Tahawwala seperti dalam ucapan penyair wabudiltu qarhan damian ba'da sihah wabudiltu qarhan damian ba'da sihah. Fayalaki min nu'ma fayalaki min nu'ma tahawwalna ab'usa. Ya di sini tahawwalna ab'usa wabudiltu qarhan damian ba'da sihah fayalaki min nu'ma tahawwalna ab'usa. Aku diganti dengan luka yang berdarah setelah sebelumnya aku sehat. Fayalaki min nu'ma yang juga ta'ajub kepada nu'ma. Nu'ma di situ tamiz mansub mahalnya minnya zaidah. Saya laki min nu'ma tahawwalna mereka ya tahawwalna mereka kaum wanita itu berubah menjadi abusa sesuatu yang membuat fa'as jelekan. Kemudian juga ghada. Ingat hadis apa? Umar bin Khattab itu. Rasulullah bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, apa? La razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa." Kemudian satunya, "Fataruhu bi tana ardua bi ghada dan raha." Ya itu. Sudah 10 ya? 10 belum? Sudah ya? Roha ya. Roda roha. Aba yang pertama. Kemudian roja'a. Ada. Istahala. Qa'ada. Hara. Kemudian irtadda. Tahawwala ghada terus apa? Raha ramalannya sama seperti sara ya, karena dia maknanya sama dengan sorok. Ya, kemudian laisa zala bariha fatiya wa anfaka wa hadhihi al-arba'ah, ini semua maknanya apa? Penafian. Ya. Laisa. Ya, makna laisa apa? Makna laisa an-nafyu fi waqtin, di waktu kapan? Hah? An-nafyu fi al-hal, ya kan? Penafian di waktu sekarang. Indal itlaq, ketika dimutlaqkan, ya kan? Dan dia bisa bermakna apa? Mudhi ketika ada qarinah. Atau dia bermakna istiqbal ketika ada apa? Qarinah. Apa contohnya laisa dengan makna apa? Al-mudhi ketika ada qarinah. Contohnya apa? Hah? Ya, laisa khalaqallahu mithlah. Laisa khalaqallahu mithlah. Dari mana dihasilkan makna al-mudhi pada kalimat ini? Laisa khalaqallahu mithlah, dari khabarnya, bukan dari laisanya. Atau dia bermakna apa? Istiqbal. Contohnya? Ya. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian makna zala dari hafatiya infakka, ini juga semuanya penafian. Ya, penafian. Wa hadhil arba'ah li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah, ya na'rif. Maksud dengan syibhu nafi apa? An-nahyu. An-nahyu. Ad-du'a juga masuk. Kemudian? Ad-du'a. Kemudian al? Is? Al-istifham. Al-istifham. Apa contohnya? Yang nafi dulu, yang didahului nafi contohnya? Yang didahului nafi contohnya? Mudah. La yazalu. Wa la yazaluna mukhtalifin. Ya, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kemudian contoh yang didahului oleh syibhu nafi yang berupa amr, ada enggak? La tazal zakira al-maut. Ya, la sahi syamir. Sahi syamir wala tazal. Wala tazal zakira al-maut fa nisyanuhu dalalun mubin. Yang didahului doa syibhu nafi doa apa? Ala yaslami daramayya, apa? Yaslami daramayya ala al-bila, apa? Ala al-bila. Terus wala zalamun hallan bijar'aikal qatru, ayo bijar'aikal qatru. Ya, di sini disebutkan didahului oleh nafi dan penafiannya tidak mesti dengan apa? Huruf. Ya, tidak mesti penafiannya dengan huruf, bisa juga penafiannya dengan isim. Contoh pada ucapan penyair, ghairu munfakkin asira hawa kullu fanin laysa ya'tabir, ghairu munfakkin senantiasa gitu menjadi asiro hawa, tahanan hawa nafsu, kullu fanin, segala sesuatu yang fan, manusia, binasa, laisa ya'tabir, yang dia tidak bisa mengambil ibrah, orang yang tidak bisa mengambil ibrah pelajaran, dia akan senantiasa menjadi asir hawa, tahanan dari hawa nafsunya. Wairu munfakkin asir hawa kullu fanin laysa ya'tadir. Jadi penafiannya bisa dengan huruf, bisa juga dengan isim, bisa juga dengan fi'il yang memang dia diletakkan untuk penafian, seperti dengan laysa. Seperti pada ucapan penyair, laysa yanfakku zaghinan wa'tizazin, laysa yanfakku zaghinan wa'tizazin kullu zi'iffatin muqillin qanu'in, laysa yanfakku zaghinan wa'tizazin kullu zi'iffatin muqillin qanu'in. Senantiasa akan menjadi orang yang kaya dan mulia setiap orang yang memiliki sifat iffah, muqil, menerima apa yang sedikit, qanu' dan juga qana'ah. Khabarnya didahulukan zaghinan, laisa yanfaku zaghinan wa'tizazin kullu, ini khabar laisa muakhar, mubtada laisa muakhar, kullu dhi'ifatin muqillin qanu'. Juga yang semisal ini adalah apa yang dinafikan dengan fi'il, apa yang dia dinafikan dengan fi'il yang arid linafi, asalnya bukan untuk penafian, untuk taklil, cuma araba, iya, muncul dalam penggunaan dia untuk penafian. Contoh ucapan penyair, qallama, ini qallama aslinya itu taklil, asal perkataannya, kemudian dalam pemakaian dia untuk penafian. Qallama yabrahul labibu ila ma, ya, qallama yabrahul labibu ila ma yurithul hamda da'iyan aw mujiba, ya, qallama yabrahul labibu ila ma yurithul hamda da'iyan aw mujiba. Senantiasa al-labib, orang yang cerdas, ya, da'iyan menyeru atau mujib, menyambut segala sesuatu yang bisa mendatangkan pujian. Qallama yabrahul labibu ila ma yurithul hamda da'iyan aw mujiba, ila ma muta'alliq dengan da'iya aslinya. Qallama yabrahul labibu da'iyan aw mujiba ila ma yurithul hamda. Aida. Kemudian wa mithlu kana dama masbuqan lima ka'ati ma dunta musiban dirhama. Hilang lagi mana satu? Satu mana? Enggak hadir. Enggak tahu. Ya. Mislukan mislukmu khabar muqaddam wa mudhaf kana tusbiru rabbuhu mudhafun ilayhi syarma mubtada masyukan hal min jama, ya, bina jalan majlur ta'alik ta'alikan di masyukan ka'ati madum tamusiban dirhama. Ka'ati kaf jaru liqalin mahdhuf, kemudian setelah itu baru katakan al jaru wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf, kalau mulakaf seperti itu, ya, jadi kaf jaru liqalin apa mahdhuf, kemudian setelah itu katakan al jaru wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf. Saya baru a'ti. A'ti syairu amrin. Ya. Ma nasdalila. Ma fa'iluhu. Ma fa'iluhu. Syairu amrin. Ma fa'iluhu. Ma fa'iluhu. Ma fa'iluhu. Ma fa'iluhu. Ma fa'iluhu. Ma fa'iluhu. Ya. Ma fa'iluhu. Boleh juga. Ya. Ma fa'iluhu al-awwal mahdhuf. Ma dumta. Ma dumta. Ma. Dorfi, masdariyah, dorfiyah. Jadi pada mahalnya nasab berarti dia dorf. Iya. tunta istana ilmab nafis amni ala sukun alhamdulillah ha ismuh ismu damai musiban musiban khabar khabar dama yurhana maful bisani ya maful bisani li a'ti mana al-bait dan dama seperti anak ya terus juga didahului dengan ma ma apa ini maksud ma masyariya barfiyah ya ma masyariya barfiyah dengan dalam ucapan a'ti maful bisani ya adapun kalau maknya ya hanya masdariyah saja tidak ada di situ makna dzarfiyah maka di situ damaknya tidak beramal ya seperti amalan ini seperti amalannya kana merafakan isim menasabkan khabar ya kalau didapati setelah damak isim mansub gitu dalam keadaan maknya bukan dzarfiyah hanya masdariyah maka yang mansubnya itu dijadikan sebagai hal ya dijadikan sebagai hal contoh yu'jibuni madumta sahihan yu'jibuni madumta sahiha maknanya yu'jibuni dawamuka ya sahiha enggak ada makna muddah yu'jibuni madumta sahiha ya di situ takdirnya yu'jibuni dawamuka sahiha tidak ada makna muddah maka ketika itu sahiha tidak diiras sebagai apa khabarnya dama tapi sebagai hal dari apa ta alasannya apa maknya di situ hanya masdariyah tidak mengandung apa dzaraf makna dzaraf ya. Apalagi kalau damanya tidak didahului oleh apa ma lebih-lebih lagi. Contoh dama Zaidun sahiha. Ini namanya baqiyah. Dama Zaidun sahiha. Baqiyah Zaidun sahiha. Sahiha hal dari apa? Zaid. Jadi harus ada persyaratan tadi. Dan di sini al-musannif tidak menyebutkan syarat maknya agar apa? Dia masdariyah dan dzarfiyah. Kenapa? Ya iktifaan bi at-tamtsil alladzi ja'a bi. Karena beliau menyukupkan dengan apa? Contoh yang beliau datangkan. Ya, yaitu a'timadumta musiban dirhama. Maknanya di situ apa? Jelas mengandung makna dzaraf dan apa? Masar. Ya, dzaraf dan masar. Ya. Baru nyala, Pak. Nyambung apa namanya? Nyambung tapi. Aduh. Ya, itu. Kemudian dikatakan oleh Suyuti rahimahullah terkadang sebagian itu digunakan sebagiannya digunakan dengan makna kana ya seperti dhalla abha asbaha amsa antum lihat catatan kaki nomor belum dibaca ini ya kita baca dulu aja lah penjelasannya sudah kita lewatkan ya, penjelasan tentang kana dan teman-temannya. Yaitu bahwasanya kana dan teman-temannya terbagi kepada dua apa? Bagian. Ya. Yang pertama apa yang dia beramal tanpa syarat. Apa saja itu? Kana sampai dengan apa? Laisa. Kemudian yang kedua, apa yang dia beramal dengan syarat. Dan yang beramal dengan syarat ini terbagi lagi kepada dua bagian. Yang pertama, beramal dengan syarat tidak hulu adalah apa? Nafi atau ya syibun nafi. Ya. Yang kedua syaratnya agar didahului oleh apa? Ma al-masdariyah adzarfiyah. Yaitu apa ini? Fiilnya dama. Kalau tadi yang sebelumnya fiilnya ada 4 yaitu apa? Zala bariha fatiya dan infakya. Kita ulang dari wa ma'na dhullah saja ya. ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا makna dhalla adalah menyifati mubtada dengan khabar di waktu siang. Wa makna bata ittisafuhu bihi laila, wa adha ittisafuhu bihi fi dhuha, wa asbaha ittisafuhu bihi fi sabah, wa amsa ittisafuhu bihi fi masa. Wa makna sara at-tahawul min sifatin ila sifatin ukhra, wa makna laysa an-nasyu wa hiya 'inda al-itlaqi li nafi al-hal, nahwu laysa zaidun qa'ima. أي الآن وعند التقييد بزمن على حسبه نحو ليس زيد قائما غدا ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال كره ini belum baca ya. Dan makna zala dan teman-temannya apa saja teman-temannya zala zala fatia infaka dan ya faraha ya. ملازمة الخبر المخبر عنه menetapinya khabar kepada mubtada ya. Atau al-mukhbar anhu ya, menetapinya khabar kepada apa yang dikhabari yang aslinya mubtada ya aslinya. Ala hasabi ma yaqtadhihi al-hal, dan mulazamanya khabar kepada mukhbar anhu ini sesuai dengan keadaannya ya. Jadi tidak mutlak yang namanya mulazamah senantiasa selamanya, tidak, sesuai dengan apa? Kullun bihasabi, masing-masing dengan sesuai dengan keadaannya. Ya, contoh mazala Zaidun dhahika, senantiasa Zaid tertawa. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Zaid ya tertawanya lama, panjang. Tidak senantiasa, maksudnya terus tertawa terus sampai mati dia, enggak. Maknanya itu seperti itu. Ya, jadi kullun bihasabi maknanya ya mulazamah al-khabar terhadap al-mukhbar anhu sesuai dengan keadaannya. وما زال عمرو أرز أزرق العينين. Nanti ya Amr matanya berwarna apa? Biru. Berwarna biru dua matanya. Kalau ini ya nanti ya dia seperti itu keadaannya. Wa ma'na dama, makna dama adalah baqiya dan istamarra. Ya. Baqiya dan istamarra. Lihat catatannya lagi nomor 1. Qala Suyuti fil Bahjah, وقد تستعمل بعض هذه الأسماء بمعنى بعضها، فتستعمل كان وظل وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى صار، نحو وفتحت السماء فكانت أبوابا ظل وجهه مسودا. Kadang digunakan sebagian isim-isim ini, gimana tadi? Isim-isim ini maksudnya tadi lagi dikaitkan dia, kan lagi dikaitkan kan? Kana kada, ya kan? Di situ kaf masuknya ke mana? Kana, dhalla, bata. Kenapa? Karena dia lagi dihikayatkan, karena sedang dihikayatkan maka dia seperti isim. Iya kan? Bisa dimasuki kaf jar. Kana dhalla, seperti kana, dhalla seperti kana, ya. Bata dan seterusnya. Jadi kadang sebagian isim-isim ini digunakan untuk makna sebagian yang lainnya. Ya. Sehingga antum lihat konteksnya yang pas apa. Kadang digunakan kana dhalla adha asbaha amsa dengan makna sara. Contoh wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukalah langit. Maka sarat jadilah langit tadi abwaba, memiliki pintu-pintu. Dhalla wajhuhu muswadda. Ini maknanya bukan menyifati ya al-mukhbar anhu dengan khabar di waktu siang, tapi dhalla di sini bermakna apa? Sara. Ya. Dhalla wajhuhu muswadda. Ini, jadilah wajahnya menghitam. Ya. Tapi kadang juga bermakna tam juga. Seperti subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, itu tam. Kalau tam dia hanya butuh kepada fa'il saja. Iya, hanya butuh kepada fa'il. Jadi kadang bermakna tam juga. Jadi subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berada di waktu sore ataupun di waktu pagi. Tam di situ. Sehingga itu harus lihat konteksnya. Mana aslinya dulu diterapkan dari kana sampai selesai. Kalau tidak pas, ya barangkali dia digunakan untuk mana teman-temannya. Atau jangan-jangan dia tam. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bait yang selanjutnya? Apa? Ghada. Ghada. Mana? Disebutkan enggak di sini? Ada enggak di sini? Ya tinggal bikin saja. Ya, kalau mau ya. Ghada Zaidun. Misalkan Baqiya. Ya memungkinkan dua-duanya ya. Ghada yaghdu. Kalau ghada mana ya? Ya, di waktu apa ghada? Taghdu khinasan wa taruhu ghudwah, di waktu ghudwah kan pagi ya. Bil ghudwi wal afsar sore. Kalau dalam bait tadi taghdu khinasan di waktu pagi ya. Taghdu khinasan atau berangkat. Ghada yaghdu berangkat ya. Dia berangkat di pagi hari ya. Kemudian kembali di sore hari dalam keadaan apa? Kenyang. Kalau baiknya saya belum tahu ya, ghada dengan makna soro ya. Contohnya belum saya dapati. Al-muhim karena demikian. Jadi hukum asalnya anda terapkan dulu makna aslinya dulu ya. Kalau enggak pas, ini mungkin maknanya beda. Ya. Kalau di ini fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maknanya apa? Ya soro ya kan, fasirtum ya, karena bukan maksudnya bukan menyifati apa mukhbar anhu dengan khabar di waktu sore, bukan, tapi menjelaskan bahasanya kalian yang tadinya saling bermusuhan berubah menjadi apa, teman ya. Jadi perhatikan maknanya, konteksnya ya. Kemudian pembahasan berikutnya, wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al madi minhu su'mila. Wa ghairu madin, dan selain bentukan madi dari fi'il fil tadi kana dan akhwatnya, qad amila, sungguh dia telah beramal, mithlahu seperti madinya, mithlahu hal. Mithlahu hal yang didahulukan dari sahibnya. Sahibnya adalah fa'ilnya amila, aslinya ghairu madin qad amila mithlahu gitu. Selain bentuk madinya, selain bentuk madinya apa? Mudhari. Apa lagi? Isim fa'il. Iya. Masdar, amrnya juga, iya. Jadi selain bentuk madinya, sungguh amila. Iya. Beramal pula. Iya. Mithlahu sebagaimana bentuk madinya. Kalau yang kita lewatkan bentuk-bentuk madinya, bentuk-bentuk madinya semua. Iya. Di sini mithlahu bisa diarah sebagai apa? Hal. Atau juga bisa diarah sebagai na'at dari maf'ul mahdhuf. Takdirnya berarti wa ghairu madin qad amila amalan mithlahu gitu. Qad amila amalan mithlahu. Jadi mithlahu mansub bisa sebagai hal dari fa'il amila, atau juga dia bisa diarah sebagai apa? Na'at dari maf'ul amila yang mahdhuf. Amila amalan mithlahu. Tapi dengan syarat, ya, jadi selain bentukan madinya pun beramal, isim fa'ilnya, fil amrnya, masdarnya. In kana ghairul madi min hustu'mila. Ya, apabila selain madinya dari fil tersebut digunakan. Jadi kalau digunakan, ya maka dia beramal, karena tidak semuanya digunakan. Kadang ada yang dia datang bentukan mubinya saja gitu, tidak ada mubareknya, ya kan? Seperti laisa, ya sudah. Jadi syaratnya selain maudhi ini beramal, yaitu apabila selain maudhinya ini memang digunakan, ada dalam penggunaan. Ya. Jadi ghairu mubtada khabarnya jumlah fi'liyah qada amila. Ya. Di sini ada in syartiyah. Mana jawabannya? In kana ghairul madhi min hustu'mila mahdhuf, karena sudah difahami dari kalimat sebelumnya. Takdirnya apa berarti? In kana ghairul madhi min hustu'mila fa ghairu, gitu kan? Fa ghairu dengan sifat. Karena ghair tidak cocok menjadi syarat sehingga dengan sifat. Fa ghairu madhin mithlahu qad amila. Ya, sudah difahami nih? I'rab dan maknanya. Nanti untuk antum baca ya, untuk i'rab Antum baca sendiri rinciannya nanti insyaallah pertemuan berikutnya antum jelaskan. Wa hadhihi al-af'al 'ala qismain. Fi'il fi'lini kana dan teman-temannya ada dua macam. Di sini disebutkan dalam catatan kaki dalam hasyiah hiya 'ala qismain ijmala. Fi'il fi'lini secara global terbagi kepada dua. Walakinnaha 'ala thalathati aqsamin tafsila. Tapi dia ya secara rinci terbagi pada tiga bagian. Al-awwal yang pertama ma la yatasarrafu asla. Apa yang dia tidak bertasarruf sama sekali. Ya. Falam ya'ti minhu illa al-madhi. Tidaklah datang darinya kecuali bentuk madhinya saja. Contoh laisa dan dama. Fa in qulta fa inna qad sumi'a yadumu dum. Seperti dalam pelajaran tajwid itu lah. Dum tayyiban itu. Da'su adhannin, ya kan? Wada'im wadawam. Ya, jika kamu bertanya, sungguh telah didengar ya penggunaan ya dum, dum, da'im, dawam. Ini kan sepertinya bertasaruf dari dama, ya kan? Maka qultu hadhihi tasarrufatu dam at-tamah. Ini adalah tasarufnya dam yang tamah, bukan dam yang naqisah. Yang mana dam yang tamah ini tarfa'u fa'ilan faqad. Amalannya hanyalah merafakan fa'il saja. Wal kalamu innama huwa fi daman naqisah. Dan pembahasan kita adalah tentang daman naqisah. Allati tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Yang merafakan isim dan menasabkan khabar. Aida. Jadi laisa dan dama. Ya, meskipun nanti pada dama ada tambahan penjelasan ya. Dari sobban. Kemudian yang kedua, ma yatasarrafu tasarrufan naqisa, apa yang dia bisa bertasarruf dengan tasarruf yang terbatas. Li'an yakuna al-musta'mal minhu al-madhi wal-mudhari' wasmul fa'il, yaitu bahwasanya yang digunakan darinya hanya madhi, mudhari' dan isim fa'il saja. Wa huwa arba'atu af'al, dan itu ada empat fi'il. Zala. Kemudian fati'a. Bariha infakka, datang darinya mudhi, mudhari' dan juga isim fa'il. Ya. Kemudian yang ketiga, ma yatasarrufu tasarrufan taman bi an taji'a minhu anwa'ul fi'li tsalatsah. Apa yang dia bisa bertasarruf dengan tasarruf yang sempurna, yaitu bahwasanya datang darinya tiga macam fi'il, al-madhi, al-mudhari' wal amr. Wa yaji'u minhu al-masdaru wa ismul fa'il, datang juga darinya masdar dan isim fa'il, wa huwa al-baqi, itu sisanya. Insyaallah mudah kan ingatnya. Laisa dama, ini yang tidak bisa bertasarruf sama sekali. Kemudian empat fi'il yang dia beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau syibun nafi. Zala fati'a bariha infaka, hanya datang darinya madhi, mudhari dan isim fa'il, dan sisanya sempurna tasarrufnya. Waqad ikhtalafa an-nuhatu fi maji' ismil maf'ul min al-qism ats-tsalits, telah berselisih ahli nahwu tentang boleh tidaknya datang isim maf'ul dari macam yang ketiga. Apa macam yang ketiga? Apa yang dia bertasarruf dengan tasarruf yang sempurna? Iya. Datang enggak darinya isim maf'ul itu? Fa mana'ahu qaumun minhum Abu Ali al-Farisi, sebagian kaum seperti Abu al-Farisi melarang. Faqad sa'alahu tilmidhuhu Ibnu Jinni an qawli sibawaih. Beliau al-Farisi yang melarang datangnya apa? Isim maf'ul dari macam yang ketiga ini. Pernah beliau ditanya oleh muridnya Ibnu Jinni tentang ucapannya sibawaih. Yang sibawaih secara zahirnya membolehkan untuk atau menetapkan adanya isim maf'ul dari macam yang ketiga ini. Kata sibawaih, makunun fi. Itu isim maf'ul. Makunun fi. Dijawab oleh al-Farisi, ma kullu da'in yu'alijuhu tabib. Tidak semua penyakit bisa diobati oleh tabib ini. Jadi tidak semua permasalahan apa nahu ya sibawai bisa apa mengetahuinya, menyelesaikannya ya. Ya tidak sependapat dengan pendapat sibawai. Apa tabib di sini kembali pada sibawai. Wa ajazahu ghairu Abi Ali, dan diperbolehkan ini oleh selain Abu Al-Farisi. Fahfaz dzalik. Ya. Hafalkan itu. Kita kembali ke syarah. Wa sani ma la yatasarrafu wa huwa laysa wa dama. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. Al-Musannif mengingatkan kita dengan bait ini bahwasanya apa yang bertasarruf dari fi'il-fi'il ini ya'mal ghairul madhi, selain madhinya ya, beramal seperti sebagaimana madhinya. Wa dhalika, selain madhinya adalah diantaranya al-mudhari'. Contoh, yakunu zaidun qa'ima, Zaid sedang berdiri. Qala Allah Ta'ala, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Jelas ini i'rabnya juga ya. Assalamualaikum jar majrur muta'alli dengan syahida. Wal amru contoh kunu qawamin bil qist. Ya, di sini bentuknya apa? Fil amr. Kunu qawamin bil qist. Isimnya al wawu kemudian apa? Khabarnya qawamin. Wa qala Allah Ta'ala qul kunu hijaratan aw hadida. Ya, ini kalam untuk apa? Tujuannya kunu amr, ini perintah. Maknanya apa perintah di sini? Masih ingat enggak? Ihana, penghinaan. Silahkan kalian jadi batu atau besi saja, penghinaan. Dilewatkan, ini diantara contoh amr yang dia keluar dari makna aslinya. Di sini untuk apa? Ihana. Kalau tadi yang di atas kunu qawwamina bil qisti amr. Ya, kepada makna aslinya. Wasmul fa'il dan juga contohnya isim fa'ilnya. Contoh isim fa'il Zaidun ka'inun akhar. Ya, Zaidun ka'inun akhar. Pada ka'in ada dhamir mustatir huwa yang itu adalah isimnya ka'in. Akhar ka khabarnya. Ya, Rabbnya jelaskan Zaidun mubtada ka'in khabar dan dia isim fa'il. Kemudian wa qala sya'ir wa ma kullu man yubdil bashashata ka'ina akhaka in lam tulfi laka munjida. Ini kalam ini kalau apa maksudnya apa ini? Hah? Tujuan dari kalam di sini apa? Apa? Irsyad juga. Wa ma kullu man yubdil bashasha ka'ina. Tidak semua orang yang menampakkan wajah yang ceria kepadamu bahwasanya dia itu adalah saudaramu. In lam tulfi laka munjida. Apabila lam tulfihi laka munjida, jika kamu tidak mendapati dia sebagai seorang yang mau menolong dirimu ketika susah. Al-fayulfi butuh kepada apa? Dua maf'ul. Innal fayna abana apa? Qalu bal apa? Qalu fal nattabi'u ma al-fayna alaihi abana. Tulfihi laka munjida. Di sini saya di mana? Kainan isim fa'il. Di sini kainan mansub sebagai apa? Khabar ma al-hijaziyah. Ya, isinya kullu. Ma di sini al-hijaziyah beramal seperti amalnya laisa, merufakkan isim menasubkan khabar kainan khabarnya ma. Wal masdar itu juga masdar kadzalik, demikian pula. واختلف الناس في كان الناقصة. Berselisih manusia ahli nahu terkait dengan kana an-naqis. Hal laha masdar am la, apakah dia punya bentuk masdar atau tidak? Wa sahih anna laha masdar, yang benar bahwasanya dia kana an-naqis punya bentuk masdar. Wa minhu qawlu, di antara contohnya ucapan penyair. Bi badlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata wa kaunuka iyyahu 'alayka yasir. Di sini syaitnya mana? Kaunuka, ya kan? Masternya beramal juga seperti amalnya fi'il. Bifadlin, dengan sebab fadlin al-ata, banyak memberi hilm, kesabaran. Sada fi qawmil fata, seorang pemuda itu menjadi mulia di tengah-tengah kaumnya. Wa kaunuka iyahu, ya, dan keberadaanmu menjadi pemuda tadi alaika yasir, bagimu mudah. Jadi kamu kalau mau seperti al-fatah ini yang dia menjadi mulia di tengah-tengah kaumnya dengan sifat, dua sifat yang mulia ini, badal dan hilm, kamu bisa gitu. Wa kaunuka iyyahu, kembali kepada al-fatah, dan engkau untuk menjadi seperti dia al-fatah, alaika yasir, atasmu mudah. Ya, kaunuka kaf itu, di situ isimnya kaun. ya, mahalnya dia rafa. Iyahu sebagai apa? Khabarnya kaun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, mana wa ghairu madhin mithlahu qad amila in kana ghairu madhin minhu su'mila. Selain madhi, iya, qad amila, sungguh beramal pula sebagaimana madhinya. Tapi dengan syarat, apabila selain madhinya memang digunakan. Ya. Karena memang ada yang tidak digunakan kecuali madhinya saja. Kemudian wa ma la yatasarrafu minha wa huwa dama wa laisa. Dan yang tidak bertasarruf darinya itu dama dan laisa. Wa ma kana an-nafyu wa syibhu syartan fihi wa huwa zala wa akhwatuha la yusta'malu minhu amrun wa la masdarun. Apa saja yang tidak bertasarruf darinya yaitu dama dan laisa, dan juga apa saja yang penafian dan syibhun nafi sebagai syarat untuk dia beramal itu zala dan teman-temannya, maka ini semua la yusta'malu minhu amrun wa la masdar, tidak digunakan darinya amr dan masdarnya. Kalau dama laisa jelas. Ya, begitu pula fiil-fiil yang dia tidak beramal kecuali dengan syarat. Pokoknya yang beramal tanpa, yang beramal dengan syarat, ya, ditambahkan lagi satu laisa, itu tidak memiliki amr dan masdar. Nah, di sini ada catatan kaki tambahan ini. Antum perhatikan baik-baik, ini sedikit perlu perhatian. Rajjaha al-allamah as-subban an-nadama an-naqisata laha masdar. Wadaliluhu ala dhalika syai'an. Al-allamah as-subban merujihkan bahwasanya dama an-naqisah punya masdar. Kalau sebelumnya ditetapkan bagaimana? Dama punya masdar, katanya? Ya, tidak. Kalau datang dawam, dum, daim, ini apa katanya? Ini dama yang tamah. Tapi ternyata ada pendapat yang lain. Itu as-subban berpendapat bahwasanya dama an-naqisah pun punya masdar. Dalilnya ada dua katanya. Al-awwalu annaha tusta'malu al-batta tasilatan. Atau mutlak al-batta. Ya. Qapa'tu iman. Qapa'an. Annaha tusta'mal, bahasanya dia. Apa? Dia dama. Tusta'mal silatan. Digunakan sebagai silah. Bagi ma'al masdariyah al-dharfiyah. Jadi silah, di mana silah itu ada dia. Ada yang dia sebagai silah dari isim. Ada yang dia sebagai silah dari huruf-huruf masdar. Jadi sila itu tidak terbatas pada apa? Isim-isim usul. Ya. Lihat pendalilannya as-subban. Bahwasanya dia dama digunakan sebagai sila bagi ma'al masdariyah adzarfiyah. Ya. Terus sisi pendalilannya di mana gitu? Kok kalau dia menjadi sila bagi ma'al masdariyah, kok dia punya masdar gitu? Wa wajhul istidlali bi hadzal wajhi anna ma'al masdariyah ma'a silatiha tastawjibu at-taqdira bi masdar. Sisi pendalilannya dengan di atas sisi yang pertama ini, annama al-masdariyah, bahwasanya ma'al masdariyah bersama silahnya tastaujib, menuntut penakdiran dengan masdar, iya kan? Fasti'maluhum hadzal fi'la ba'da ma, maka penggunaan mereka ya terhadap fi'il ini dama setelah ma, ini mengisyaratkan bahwasanya mereka ya'taqiduna, meyakini bahwasanya dia dama punya masdar. Paham gak nih? Ya. Itu bahasa ma itu menjadi sila bagi apa? Apa? Dama menjadi sila bagi ma al-masdariyah. Ya. Dan ma al-masdariyah menuntut untuk ditakwil dengan setelahnya menjadi masdar, iya kan? Ya. Maka penggunaan mereka terhadap fi'il ini setelah ma mengisyaratkan bahwasanya mereka meyakini ada masdarnya, kalau ditakwil dengan masdar kan muddatadawam berarti ada masdarnya gitu. Wasani kedua, annal ulama ajarau ala taqdiri madama fi nahwi qawlika madumtu hayya bi qawlihim muddata dawami hayya. Fasai para ulama ajarau, berlangsung pada penakdiran madama pada contoh ucapan Allah SWT madumtu hayya, dengan ucapan mereka muddata dawami hayya. Walau annana iltazamna anna hadha masdarun lidama tamah, seandainya kita bersikeras ya menetapkan bahwasanya ini mudata dawami hayya, dama di sini adalah masdar dari dama tamah ya. Atau annal ulama ataupun para ulama ikhtaru hadha taqdir, mengadakan penakdiran masdar ini. Nah, lam yarid 'anil Arab, padahal ini tidak datang dari orang Arab, ya. Berarti kalau kita menyatakan demikian, kalau kita mengiltizami dua hal ini, yang pertama bahwasanya dama pada contoh tadi muddata dawami ini masdar dari dam damah, atau kita menyangka bahwasanya para ulama mengadakan penakdiran masdar ini yang belum pernah datang dari orang Arab, berarti lakunna bidzalika ja'irina musiina biman qama 'ala al-arabiyyati wa hafizaha dhanna kullal isaa'ah adh-dhanna maf'ulari maf'ul taqdiri musiina, ya, aslinya lakunna bidzalika ja'irina musiina adh-dhanna kullal isaa'ah, berarti kita telah berbuat ja'ir, zalim, bersalah atau berburuk sangka dengan sebesar-besar buruk sangka kepada orang yang qama al-arabiyyah, menjaga bahasa Arab ini, yang apa, menegakkan bahasa Arab ini dan menjaganya, ya. Falazima an yakuna hadzal masdar, maka dengan ini mesti bahasanya al-masdar, masdar ini adalah masdar dari jama yang naqisah, fatatimu da'wa, sehingga sempurna tuntutan bahasanya apa, jama naqisah punya masdar, gitu. Paham enggak? Ini mudah juga, ya. Yang kita penafsirannya muddata dawami. Iya. Apalagi ada ujiannya tadi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau faham ini ya, wa ghairu madhi mithla qad amila in kana ghairu al-madhi minhu istu'mila. Jadi yang kita inginkan antum hafal, iya, baitnya, kemudian i'rabnya faham juga, dan dari i'rab situ maknanya pun faham. Itu minimalnya, hafal, ya, matanya i'rabnya faham, maknanya faham, apa yang dimaukan jelas. Wa ghairu madhi mithlahu qad amila in kana ghairu al-madhi minhu istu'mila, dan bisa diterapkan setelah itu pada praktiknya. Ya, silakan, ada yang mau ditanya. Kalau tidak masuk lagi pembahasan berikut, ya. Baru satu bait, ya. Hah? Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kulun safahu dama hadar. Pada semuanya. Apa semuanya? Hah? Tadi kana, ya, dan teman-temannya. Tawassut al-khabar ajiz. Ini tawassutu adalah apa? Maf'ul bi muqaddam dari ajiz. Aslinya ajiz. Tawassut al-khabar fi jami'iha mutalin al-ajiz. Aslinya ajiz. Tawassut al-khabar fi jami'iha. Jadi fahami ya, kalau baca syair itu banyak takdim ta'khir. Jangan bikin bingung. Bolehkanlah untuk meletakkan khabar di tengah-tengah, ya, antara fi'il-fi'il tadi dengan isimnya, atau pada semuanya, ini kan dan teman-temannya, bolehkan untuk diletakkan khabarnya di tengah-tengah antara apa, fi'il-fi'il tadi dengan apa, isimnya. Wa kullun sanfahu dama hadar, dan semua yang, ya, sanfahu dama hadar. Kulun di sini ya Rabbi sebagai mubtada, dan sabqa maful bi muqaddam, ya, dari hadar. Aslinya kulun, semua, semua alinahu berarti, ya. Semua alinahu, hadar melarang, sabqahu didahulukannya apa? Khabar di atas dama. Aslinya berarti susunannya sebelumnya dulu. Kulun di sini kenapa boleh mubtada pada linakirah? Masih ingat? Am, umum. Sesuatu yang umum itu bisa dihukumi. Semua, ini semua ahli nahu. Hadar, melihat lafadznya kulun mufrad, maka dia hadar mufrad. Semua ahli nahu hadar, ini mana'a, melarang sabqahu, ya, mendahulukan khabar dari dama. Ya. Jelas ini mana, ya, kan? Muraduhu anna akhbara hadhihi al-af'ali in lam yajib taqdimuha 'ala al-ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bain al-fi'li wal-ismi. Yani maukan oleh al-musannif rahimahullah bahwasanya khabar-khabar dari fi'il-fi'il ini apabila tidak wajib untuk didahulukan, atas isimnya nanti, karena akan ada tempat-tempat di mana wajib ya untuk dia khobarnya didahulukan dari isimnya. Nanti akan terinci di catatan kaki itu. Ulangi. Bahwasanya khobar-khobar dari fiil-fiil ini apabila tidak wajib untuk isimnya didahulukan, ya juga tidak wajib untuk isimnya diakhirkan. Keliru apa? Ulangi. Khobar-khobar dari fiil-fiil ini apabila lam yajib taqdimuha alal ismi, apabila khobar-khobarnya tidak wajib didahulukan dari isim, tidak pula khobar-khobarnya wajib diakhirkan dari isim, maka ketika itu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi, boleh untuk dia berada di tengah-tengah antara apa? Fi'il dengan isimnya. Berarti di sini mengisyaratkan berapa keadaan? Ada tiga keadaannya. Dari khobarnya kana dan teman-temannya. Tadi yang diisyaratkan pertama di situ apa? Wajibnya apa? Mendahulukan khobar dari isimnya. Yang kedua, wajibnya mengakhirkan khobar dari isimnya. Yang ketiga apa? Bolehnya untuk khobar berada di tengah-tengah antara apa? Isim dan fi'il. Di catatan kaki di situ dirinci lagi. Masuk ini dulu apa? Hasilul qaul fi hadzal mawdu' anna li khabari kana wa akhawatiha sittat ahwal. Hasil dari pembahasan ini bahwasanya khabar kana dan juga khabarnya teman-teman kana ada 6 keadaan. Banyak sekali keadaannya daripada khabarnya kana dan teman-temannya, atau khabarnya teman-teman kana. Ada 6 keadaan. Ya. Kalau yang disebutkan di syarah 3 keadaannya. Dirinci di sini menjadi 6 keadaan. Keadaan yang pertama, wujubu at-akhir, wajib khabarnya kana atau khabarnya teman-teman kana diakhirkan. Wa dzalika fi mas'alataini, ini terjadinya pada 2 pembahasan. Ihdahuma, yang pertama, an yakuna i'rabul ismi wal khabari jami'an ghairu zahir, yakni ketika i'rabnya isim dan khabar ya semuanya tidak zahir, muqaddar semua. Apa ada yang mahalli misalkan. Ya contohnya, kana shadiqi aduwi, dahulunya teman saya ini adalah musuh saya. Di sini kan apa? I'rab pada isimnya dan khabarnya kana tidak ada yang zahir. Maka harus ya dijadikan yang pertama sebagai isimnya kana, yang kedua sebagai khobar kana, yang diakhirkan harus khobar kana, karena itu yang hukum asalnya. Bagaimana pada pembahasan itu khobar itu kan jelas ini. Jadi gak boleh antum i'rab shadiqi sebagai khobar, ya adui sebagai apa? Sebagai isim kana yang mu'akhar. Sama gak maknanya? Beda, ya kan? Kalau khobarnya adui berarti maknanya teman saya ini dulunya musuh saya. Sekarang kalau dibalik, shodiqi sebagai khobar, adui sebagai mubtada, berarti apa maknanya? Dulu ya musuh saya ini adalah teman saya. Ya. Jadi tadinya teman jadi musuhan. Ah, itu tempat yang pertama. Itu ketika isim dan khobarnya i'rabnya ghairu zahir. Ya. Ya, semisal ini apa contohnya? Kana Musa ya shadiqi. Sama juga. Wa thaniyatuhuma, yang kedua, an yakuna al-khabaru mahsura. Ini juga sudah berulang. Ketika khabarnya dihasar, kita sudah lewatkan kaidah bahwasanya sesuatu yang dihasar dengan inna atau illa harus diakhirkan. Ya, nahu qali ta'ala wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa mukaan wa tasdiyah. Tidaklah salatnya orang-orang musyrik di sisi Baitullah kecuali mukaan, al-mukaa at-tasfir, siulan, wa tasdiyah, dan juga apa? Tepuk tangan saja. Nah itu. Paham ini? Tempat yang pertama di mana wajib khabar didahulukan. Yang pertama ketika apa? Mubtada khabarnya i'rabnya ghairu zahir. Ya. Yang kedua, ketika apa? Khabarnya di hasr. Inna ma kana Zaidun taliban. Enggak boleh dia didahulukan. Yang kedua, wujubut tawassuti bainal amil wasmi. Wajib khabarnya berada di tengah-tengah antara amil dan isimnya, amil ya kana dan akhwatnya. Wajib di tengah-tengah. Ya, insyaallah antum juga bisa menjawabnya nih, kira-kira apa? Sebelum antum baca jawabannya. Wa dzalika fi nahyi qaulika, ini contohnya seperti pada ungkapanmu, yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha. Insyaallah bisa menjawab kan? Di sini harus khabarnya fid dari diletakkan di tengah-tengah antara amil itu yakun dengan apa? Isimnya sahibuha. Yujibuni an yakuna fid dari sahibuha. Tidak boleh dikatakan apa? Yujibuni an yakuna sahibuha fid dar. Iya. Apa alasannya kira-kira? Karena kalau dikatakan sahibuha fid dar nanti apa? Dhamir ha itu kembalinya kepada sesuatu yang mutakhir lafzan dan rutbahnya. Fala yajuzu fi hadzal mithal ta'khirul khabari 'an al-ismi li alla yalzama minhu 'awd ad-dhamir 'ala mutaakhirin lafzan wa rutbah. Ini sudah lewat. Kama la yajuzu an yataqaddam al-khabar 'ala an al-masdariyah. Sebagaimana tidak boleh pula khabarnya, mana khabarnya dalam contoh tadi? Yajibuni an yakuna fid dar sahibuha. Fid dar. Sebagaimana tidak boleh pula khabarnya fid dar mendahului an masdariyah, yu'jibuni an dengan yu'jibuni misalkan yu'jibuni apa fid dari, ya yu'jibuni fid dari an yakuna sahibuha, tidak boleh. Ya, apa alasannya kenapa tidak boleh? Nah, ini juga ada alasannya, ini yang menyebabkan dia wajib di tengah-tengah. Di alla yalzama taqdimu ma'mul silah 'alal mausul, agar tidak mengharuskan adanya pendahuluan atau mendahulukan ma'mulnya silah kepada mausulnya. Boleh enggak? Ya, makmulnya silah didahulukan dari mausulnya, tidak boleh. Falam yabqa, sehingga tidak lagi tersisa kecuali satu keadaan saja, yaitu tawassutu hadzal khabar ala ma dzakarna, agar khabar ini berada di tengah-tengah. Gimana Jafar? Paham ini? Jadi kapan khabar wajib diletakkan di tengah-tengah? Ini contohnya apa? Contohnya an yakuna fid dari sahibuha. Kenapa? Tidak boleh pada contoh yujibuni an yakuna fid dari sahibuha untuk khabarnya didahulukan, diakhirkan atau didahulukan dari amilnya, ha? Karena kalau khabarnya diakhirkan dengan dikatakan yujibuni an yakuna sahibuha fid dar, maka konsekuensinya dhamir sahibuha itu kembali kepada apa? Fiddar. Ya, kepada ad-dar, yang mana dia ad-dar ini apa? Rutbah dan lafadznya mutaakhir. Itu tidak boleh. Kemudian kenapa tidak boleh juga didahulukan dari amilnya? Karena kenapa tidak boleh didahulukan dari an al-masdariyah dengan dikatakan yujibuni fiddari an yakuna sahibuha? Karena itu akan melazimi bahwasanya apa? Ma'mulnya silah didahulukan dari ya mausulnya, enggak boleh juga. Terus juga boleh enggak sekarang kalau dikatakan yujibuni an fiddari yakuna, apalagi ini setelah an bukan fi'il mudhari, ini lebih-lebih lagi. Paham ini ya? Kata yang kedua, wajibnya apa? Khabar diletakkan di tengah-tengah antara amil dengan isimnya. Tidak boleh didahulukan dari apa amilnya, tidak boleh juga diakhirkan. Kemudian ada yang ketiga, wujubu taqaddum 'alal fi'li wa ismihi jami'a. Wajib untuk dia khabarnya didahulukan dari fi'il dan isimnya semuanya. Wa dhalika fi ma idza kana al-khabaru mimma lahu sadaratu wa kasmil istifham nahwa ayna kana Zaid. Ya, demikian apabila khobarnya adalah diantara khobar yang memiliki hak untuk dikedepankan. Seperti isim istifham. Contohnya, aina kana Zaid. I'rabnya bagaimana aina? Sudah kita sempat singgung. Aina kana Zaid. Isim istifham. Mabni al-fathi fi mahali. Raf'in khobar kana muqaddam. Khobar kana. Isim apa? Khobar. Fi mahali apa? Nasbin khobar kana. Muqaddam, dia khabar kana. Aina isim istifham mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin khabar kana muqaddam. Kenapa didahulukan? Ya karena dia lahu as-sadar. Tidak boleh dikatakan kana Zaidun ain. Mungkin kalau bahasa kita Indonesia masih bisa ya. Ya. Zaid di mana? Ya. Di mana terakhir? Ya. Enaknya bagaimana kalau bahasa kita? Di mana Zaid? Zaid di mana? Bebas bebas saja. Ya. Atau ya tanya ahli bahasa Indonesianya. Nah ini harus kalau apa isim khabarnya memiliki hak untuk dikedepankan untuk dia didahulukan dari amil dan isimnya. Kaidahnya keempat, imtina'u ta'akhur 'anil ismi. Tidak boleh khabarnya diakhirkan dari isim. Berarti apa mafhumnya? Tidak boleh diakhirkan dari isim. Ma'a jawazi tawassuti bainal fi'li wasmihi aw taqaddum 'alayhima. Ya. Khabarnya dilarang untuk diakhirkan dari isim. Bersamaan dengan bolehnya untuk khabarnya di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Atau boleh untuk didahulukan khabarnya dari keduanya, fi'il dan isim. Nah, ini lebih ruwet lagi ya. Ya. Apa katanya? Dilarang untuk diakhirkan khabarnya dari isim. Bersama dengan bolehnya untuk dia di tengah-tengah, diletakkan di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya atau didahulukan dari fi'il dan isimnya. Ya, tiga sekaligus ini. Wa dzalika fi ma idza kana al-ismu, ini lihat babitnya, yang demikian terjadi apabila isimnya muttasilan bi dhamirin, isimnya bersambung. Iya, isimnya bersambung dengan dhamir. Yang dhamir ini kembali kepada sebagian khabar. Ya. Walam yakun thamma tamani'un, dan di sana tidak ada penghalang min taqaddum 'ala al-fi'li, untuk didahulukan dari fi'ilnya. Ya, nanti kita baca contohnya, terapkan lagi babitnya tadi. Lihat kana fid dari sahibuha. Kana fid dari sahibuha. Contoh yang kedua, kana ghulamu hindin ba'luha. Kana fid dari sahibuha. Ini pada contoh ini khobar tidak boleh diakhirkan dari isim. Dengan dikatakan apa? Kana sahibuha fiddar. Enggak boleh. Sudah jelas ini alasannya kenapa. Ya. Iya kan? Kana fiddari sahibuha. Alasannya apa? Ris, haris. Kana fiddari. Iya, kembali kepada sesuatu yang ya mutakhir. Rutbah dan apa? Dan lafadnya itu. Jelas ini, tidak boleh diakhirkan. Ma'a jawazi tawassuti bainal fi'li wasmi, bersama dengan boleh. Bolehnya untuk dia apa? Khabar di tengah-tengah antara apa? Isim dan fi'ilnya. Seperti ini, kana fid dari sahibuha. Kana fid dari sahibuha. Ya, boleh untuk didahulukan khabarnya dari apa? Fi'il dan isimnya. Dengan dikatakan apa? Fid dari kana sahibuha. Ya. Wa kana, kemudian kana ghulamu hindin atau hinda ba'duha. Dahulunya ghulamu hind. Ya. Ghulamu hind. Ini sebagai khabar atau apanya? Kana ghulama atau ghulamu? Hah? Kana ghulama. Ya, kana ghulama hind. Hinda atau hindin. Ba'luha. Ini apa? Mubtada'nya. Dahulunya, ya, suami hind, ini adalah budaknya dia. Gitu. Ya, dibebaskan, kemudian ya, menikah dengan suaminya ini. Ini sama juga. Tidak boleh dikatakan apa? Kana ba'luha apa? Ghulama hindin. Ya juzu an taqul dzalik, boleh kamu katakan demikian di tengah-tengah di situ khabarnya kana fi dari sahibuha kana ulama hind fa'luha. Wa yajuzu an taqul, boleh pula kamu katakan dengan mendahulukan khabarnya dari amil dan isim sekaligus fi dari kana ya sahibuha ulama hindin kana ba'duha. Fi nasbi gulam wala yajuzu fil mithalaini ta'khir an ismi. Pada dua contoh ini tidak boleh untuk diakhirkan khabarnya dari sini. Nah, itu keadaan yang keempat. Sudah besoknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Coba nanti sisanya kita baca pada kesempatan yang lainnya. Gimana? Jadi kita dapat apa? Berapa keadaan dari khabarnya Kana dan teman-temannya? Baru empat. Ya, yang pertama wajib diakhirkan khabarnya. Ya, ini ketiga apa? Tidak zahir i'rabnya isimnya dan khabarnya. Yang kedua, ya ini ketika khabarnya dihasr. Karena sudah ada yang pertama ya. Wajib diakhirkan. Ya, ketika dihasr khabarnya. Kemudian keadaan yang kedua wajib untuk khabarnya di tengah-tengah antara apa? Amil dan isimnya. Ya, antara amil dan isimnya. Ya, kapan ini terjadi? Ya, ketika apa? Pada mubtada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Iya. Kemudian keadaan yang berikutnya yang ketiga wajib didahulukan dari fi'il dan isimnya seluruhnya. Ya, ini kapan? Jika khabarnya adalah apa yang dimiliki hak untuk di depan dalam. Yang keempat, dilarang untuk diakhirkan dari isimnya. Boleh dia di tengah-tengah ataupun didahulukan dari amil dan isimnya. Kalau kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Karena begini,